Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, beliau al-ustaz kita, guru kita, al-ustaz Abdullah Zain LCMA hafizahullah ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Seperti biasanya ya ikhwah, sebelum kita memasuki tema sesi kali ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silahkan kitabnya, catatannya ditutup. Ya, silahkan kitabnya, catatannya ditutup. Pertanyaan yang pertama, bab yang kita pelajari adalah walillahil asmaul husna. Apa wajhul istidlal dari ayat tersebut? Apa wajhul istidlal dari ayat tersebut? Rafi. Mana Rafi? Haramnya penyimpangan dalam nama dan sifat. Ahsanta barakallahu fiik. Penyimpangan dalam mengimani asma'ul husna itu bentuknya macam-macam. Kita telah sampaikan 3 contohnya. Sebutkan 3-3-nya. Rizki. Rizki. Ada berapa? 2. Rizki Purbalingga. Satu. Dua. Ketiga. Ahsanta barakallahu fik. Tayyib. Kemudian penulis membawakan dalil berikutnya, yaitu penafsiran atas ayat wadharul ladzina yulhidun dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa wajhul istidlal dari dalil tersebut? Sa'ad Mubarak. Adalah penyimpangan. Ahsanta barakallahu fiik. Tayyib, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bab nomor 51. Halaman berapa ya ikhwah? 571. Tayyib, iqra kasyah masyhuri. Silah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun la yuqalu assalamu 'alallahi fi sahihi an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala Kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala fulanin wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu alallah fa innallaha huwa salamu. Naam. Babun la yuqalu assalamu alallah. Bab tidak boleh mengucapkan assalamu alallah. Salam sejahtera atau keselamatan semoga terlimpahkan kepada Allah. Biasanya kalau kita salam, apa yang kita ucapkan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ucapkan assalamu alaikum, berarti kita sedang mendoakan keselamatan kepada siapa? Orang yang kita salami. Nah, di zaman Nabi SAW, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada sebagian sahabat yang kemudian mengucapkan assalamu alallah. Jadi bukan ala alaikum. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada siapa? Allah. Berarti kan mendoakan supaya Allah selamat. Kira-kira niatnya baik atau buruk? Niatnya baiklah. Masa para sahabat niatnya buruk? Apalagi para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang saleh-saleh. Akan tetapi niat yang baik saja tidak cukup. Mungkin dalam pikiran mereka, lawung kita sama teman saja mengucapkan assalamualaikum, dan teman kita itu jasanya enggak banyak. Masa sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kebaikannya kepada kita, masa kita tidak ucapkan apa? Salam. Itu kira-kira mungkin alasan sahabat yang mengucapkan itu. Akan tetapi ternyata begitu Nabi SAW mendengar apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang mengucapkan assalamu apa tadi? Alallah. Nabi SAW menegur orang tersebut. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna idza kunna ma'an Nabi SAW fi sholati. Jadi ini kejadian ketika sedang sholat. Kulna, kami mengucapkan assalamu alallahi min ibadihi. Keselamatan semoga terlimpahkan kepada Allah. Doa ini diucapkan oleh para hambanya. Setelah itu mereka melanjutkan doanya, assalamu ala fulan. Mudah-mudahan keselamatan tercurahkan kepada si fulan, manusia. Jadi setelah mereka mendoakan Allah, terus mereka mendoakan siapa? Manusia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada ucapan seperti itu dan ucapan tadi perlu untuk diperbaiki, perlu untuk direvisi, perlu untuk ditegur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan la taqulu assalamu alallah. Jangan kalian ucapkan semoga keselamatan tercurah kepada Allah. Kenapa wahai Nabi? Fa innallaha huwassalam. Karena Allah itu assalam. Assalam artinya apa? Maha selamat atau maha menyelamatkan? Assalam maknanya apa? Maha selamat apa maha menyelamatkan? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti Allah enggak selamat gitu. Dua-duanya. Allah maha selamat dan Allah maha menyelamatkan. Makanya para ulama ketika menjelaskan makna assalam, innallaha huwassalam, apa kata para ulama? As-salimu fi nafsihi al-musallimu li ghairihi. Apa kata para ulama? As-salimu fi nafsihi wal musallimu li ghairihi. Apa? Shh, yang lagi pada ngobrol? Ha. Apa tadi? Arti assalam apa? Makanya jangan ngobrol. Ya. Assalam apa tadi? As-salimu fi nafsihi, terus apa? Wal musallimu li ghairihi. Ya tadi yang kita sampaikan, maha selamat dan maha menyelamatkan. Allahnya sendiri maha selamat. Maksudnya maha selamat apa Ustaz? Maha selamat itu maksudnya Allah itu selamat, terhindar dari segala macam bentuk kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha selamat dari segala bentuk aib. Ya. Allah itu maha sempurna, enggak punya kekurangan, enggak punya aib. Itu makna dari maha selamat. Contoh kekurangan apa? Ngantuk. Apalagi ngantuk ketika daurah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk. Apa ayatnya? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Ngantuk dan tidur itu kelebihan atau kekurangan? Kalau manusia enggak bisa tidur, kelebihan apa kekurangan? Kekurangan. Kalau bisa tidur? Kelebihan. Kalau tidur pas taklim, kekurangan. Kalau bagi Allah ngantuk dan tidur itu kekurangan terus sampai kapanpun. Kenapa coba? Kalau buat Allah tidur dan ngantuk adalah kekurangan kapanpun juga. Kapanpun juga tidur dan ngantuk itu kekurangan bagi Allah. Sehingga Allah gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kenapa itu kekurangan bagi Allah? Karena kalau sampai Allah tidur atau ngantuk, apa yang terjadi? Allah gak tahu apa yang terjadi. Karena Allah tidur. Kalau Allah sampai gak tahu sebuah kejadian dan peristiwa di alam semesta ini, berarti Allah tidak lagi maha mengetahui. Coba bayangkan nih ya, seandainya Allah itu ngantuk, seandainya Allah ngantuk, dan tidak mungkin Allah ngantuk. Pas lagi, misal pas lagi Allah ngantuk, ada seorang yang lagi kepepet doa sama Allah, terus Allah lagi ngantuk, gimana coba? Padahal dia kepepet minta saat itu juga. Seorang suami, istrinya akan melahirkan, sampai di rumah sakit, dokter atau bidannya bilang, Pak ini harus di operasi, harus disesar. Gak bisa lahir dengan normal. Padahal duit yang ada di mana? Saku, gak cukup. Tapi kata dokternya, ya cobalah mungkin kita lihat setengah jam nanti kemudian kira-kira apakah sudah bisa lahir normal atau tidak. Kalau ternyata sampai setengah jam kemudian posisi bayinya gak berubah, tetap apa? Tetap kakinya yang di bawah. Kalau normal, kepalanya yang di bawah. Kalau misalnya sampai setengah jam kemudian kok bayinya tetap kakinya di bawah, gak mau dia balik, gak mau balik, tetap kakinya ngotot di bawah, pengen keluar dulu apanya? Kakinya. Maka mau gak mau harus dioperasi. biayanya sekian juta, padahal di kantong cuma sekian ratus. Dikasih waktu setengah jam supaya bayinya mau balik. Kira-kira doa sang bapak saat itu kepada Allah khusyuk atau tidak? Wah, itu kayaknya seumur-umur gak pernah sekhusyuk itu kayaknya. Nangis minta, ya Allah, mudah-mudahan anakku mau balik. Ngulet dikit gak apa-apa lah, yang penting mau apa? Baliknya. Bayangkan lagi masa genting-genting kayak gitu, tahu-tahu Allah apa? Ngantuk, kan repot. Wong ini lagi kepepet. Makanya ngantuk itu tidak mungkin bagi Allah. Karena ngantuk dan tidur adalah kekurangan. Allah itu as-salam, makna yang pertama, as-salimu fi nafsihi. Allah itu maha selamat dari segala macam bentuk kekurangan. Contoh kekurangan apa tadi? Ngantuk dan tidur. Dan Allah maha selamat dari segala macam bentuk aib. Apa contohnya aib? Contohnya aib itu adalah pelit. Jadi kalau ada teman dapat paket langsung dimasukkan ke lemari, kemudian makannya kepalanya dimasukkan kemana? Ke lemari. Itu berarti aib. Dan kalau ada orang yang ngambil jajan milik temannya tanpa izin, itu juga aib. Sama-sama aib. Yang pelit juga aib, yang maling juga aib. Jangan kemudian lantas, wah ini pelit nih, perlu dicuri aja nih. Loh, ente juga aib namanya. Sama-sama aib. Yang nyolong juga aib, yang pelit juga aib. Makanya Allah enggak pernah pelit. Apa kata orang Yahudi ketika menghina Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi, mereka mengucapkan tangannya Allah terbelenggu. Astagfirullah. Memang keterlaluan orang Yahudi ini. Jangankan manusia, Allah saja mereka hina. Apalagi manusia. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya Allah itu pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Maka langsung dibantah sama Allah. Apa bantahnya? Ghullat aydihim. Yang terbelenggu adalah tangan mereka. Siapa mereka? Orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu manusia terpelit sedunia. Sebagai bentuk hukuman dari Allah untuk mereka. Karena mereka menghina siapa? Allah. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat oleh Allah gara-gara ucapan keji tersebut. Terus Allah sebutkan, bal yadahu mabsutatan. Justru tangan Allah keduanya terbuka terus. Apa maksudnya terbuka terus? Gak pelit, alias dermawan. Allah itu as-salam, maha selamat. Maha selamat dari segala macam bentuk kekurangan. Contohnya kekurangan apa tadi? Ngantuk, tidur. Maha selamat dari segala bentuk aib. Contohnya aib, pelit. Contohnya lagi apa Ustaz? Aib, zalim. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Allah itu gak pernah berbuat zalim kepada hamba. Karena zalim itu aib. Ini makna yang pertama. Assalam maknanya apa? Assalimu fi fi nafsihi, maha selamat, alias enggak punya kekurangan, enggak punya aib. Yang kedua maknanya adalah al-musallimu li ghairihi. Apa artinya al-musallimu li ghairihi? Maha menyelamatkan orang lain, maha menyelamatkan makhluknya. Yang akan menyelamatkan kita itu Allah. Kok malah kita minta, ya Allah selamatkan kamu? Kan lucu. Wong Allah yang menyelamatkan kok malah kita mengucapkan assalamu alallah, mudah-mudahan keselamatan terlimpahkan kepada Allah. Loh, yang melimpahkan keselamatan itu siapa? Allah. Makanya ketika ada orang mengucapkan assalamu alallah, mudah-mudahan Allah selamat, itu salah. Lawang Allah itu yang menyelamatkan kita, kok malah kita mengucapkan ya Allah selamatkan engkau? Ya salah, Allah yang menyelamatkan kita, bukan kita mendoakan keselamatan untuk Allah. Ya. Fahim tum? Fahim. Tulis, uktubu. Haram mendoakan keselamatan untuk Allah. Haram mendoakan keselamatan untuk Allah sebab Allah lah, sebab Allah lah yang maha menyelamatkan, sebab Allah lah yang maha menyelamatkan, koma, sehingga tidak perlu, sehingga tidak perlu dan tidak pantas, sehingga tidak perlu dan tidak pantas didoakan keselamatan, sehingga tidak perlu dan tidak pantas didoakan keselamatan. Anda ulangi dari awal. Haram mendoakan keselamatan untuk Allah sebab Allah lah yang maha menyelamatkan, sehingga tidak perlu dan tidak pantas didoakan keselamatan. Coba dibaca. Ya. Baik. Kita pindah alhamdulillah ke bab berikutnya. Man yaqra? Bukasyah udah, Faris. Ini Faris. Ya kerap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Babu qawli Allahumma ighfir li in syi'ta. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Nah, bab berikutnya judulnya babu qawli Allahumma اغفر لي إن شئت. Bab apa hukumnya berdoa dengan redaksi berikut. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ya, ampunilah aku kalau engkau mau. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Alasannya tiga. Tidak boleh, alasannya tiga. Satu, karena mengesankan. Karena mengesankan seakan ada yang bisa memaksa Allah. Mengesankan seakan ada yang bisa memaksa Allah, koma, padahal tidak ada yang bisa memaksa Allah. Padahal tidak ada yang bisa memaksa Allah. Ini alasan pertama. Kedua, karena mengesankan seakan permintaan itu, seakan permintaan itu terasa berat bagi Allah. Terasa berat bagi Allah untuk mengabulkannya. Untuk mengabulkannya. Koma, padahal tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Padahal tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Baik, yang ketiga, karena mengesankan seakan hamba tidak membutuhkan Allah. Mengesankan seakan hamba tidak membutuhkan Allah. Dan hal ini menunjukkan, dan hal ini menunjukkan minimnya adab kepada Allah. Minimnya adab kepada Allah. Ya, ana ulangi, ini diambil dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ana ulangi, doa dengan redaksi tadi tidak boleh. Kenapa? Satu, karena mengesankan seakan ada yang bisa memaksa Allah, padahal tidak ada yang bisa memaksa Allah. Dua, mengesankan seakan permintaan itu terasa berat bagi Allah untuk mengabulkannya. Padahal tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Yang ketiga, mengesankan seakan hamba tidak membutuhkan Allah. Dan hal ini menunjukkan minimnya adab kepada Allah. Ini tiga alasan. Yang tiga alasan ini diambil dari hadis yang akan kita baca saat ini. Baik. Tadi sudah dibaca fis sahihi, ya. Fis sahihi maksudnya dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum. Tidak boleh bagi salah satu dari kalian untuk mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku kalau kamu mau. Allahummarhamni in syi'ta. Ya Allah, sayangi aku kalau engkau mau. Terus bagaimana? Liya'zimil mas'alah. Hendaklah seseorang berdoa dengan serius. Serius berarti enggak usah pakai in syi'ta. Berarti kalau kita minta ampun, ya, ya Allah, ampuni aku. Enggak perlu ditambahi apa? Kalau kamu mau, enggak perlu. Dan tidak boleh. Begitu pula ketika kita ingin disayang sama Allah, maka kita berdoa, Allahummarhamni. Cukup. Enggak perlu ditambahi apa tadi? In syi'ta, kalau kamu mau. Enggak perlu. Yang serius. Karena ketika orang berdoa dengan kalimat in syi'ta, kalau kamu mau, itu menunjukkan doanya enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Nanti kita akan sebutkan yang tadi nomor 3 itu, seakan-akan kalau enggak diampuni ya enggak apa-apa gitu loh. Itu kan kayak enggak serius doanya. Seakan-akan kayak enggak butuh sama Allah. Ya Allah, ampuni aku kalau kamu mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kan kayak gak butuh banget gitu loh. Ya kayak orang ngutang, datang pengen ngutang. Ah, anak ngutang duit dong. Berapa segini? Ada gak? Gak ada juga gak apa-apa. Itu kan kayak gak serius mintanya. Tapi kalau, ah, anak betul-betul butuh banget. Kalau anak gak ngutang sama antum, anak gak tahu mau ngutang sama siapa. Itu kan kelihatan banget dia itu niat mau apa? Ngutang. Ya, niat ngutang. Ini kita kalau minta sama Allah itu yang serius. Jangan terkesan kita ini kayak enggak butuh sama Allah. Betul-betul minta sama Allah seserius mungkin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan apa? Fa innallaha la mukriha lahu. Allah itu enggak ada yang bisa maksa. Gak ada yang bisa maksa Allah. Allah akan kasih sesuai dengan kehendaknya. Bukan karena paksaan hambanya. Bukan. Jadi gak usah kita maksa-maksa sama Allah. Ini contoh ya. Orang-orang yang berdoa. Terkesan maksa. Contoh. Ya Allah. Doa istikharah. Ya Allah. Seandainya akhwat itu memang baik untukku, maka nikahkan, maka faqdurhuli, maka takdirkan dia untukku dan aku untuk dia. Faqdurhuli wa yassirhuli, dan mudahkan. Ya. Itu kan kalau baik. Seharusnya doa berikutnya apa? Kalau misalnya akhwat itu tidak baik untukku, maka jauhkanlah akhwat itu dariku. Kan harusnya kayak gitu kan? Ini enggak. Dia berdoa pertama, ya Allah, seandainya akhwat itu baik untukku, maka dekatkan dia untukku dan mudahkanlah pernikahanku dengan dia. Seandainya akhwat itu tidak baik untukku, ya Allah, jadikan dia baik untukku. Itu maksa namanya. Ya. Allah enggak ada yang bisa maksa. Kalau itu berarti Anda itu sudah yakin banget bahwa akhwat itu yang terbaik. Padahal belum tentu yang terbaik. Makanya kan doa istikharah kan separoh yang pertama. In kana hadzal amru khairan li fi dini wa dunyaya wa ma'asyi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Summa barik li fi. Kalau potongan yang kedua apa? Wa in kana hadzal amru syarran li fi dini wa dunyaya wa ma'asyi wa aqibati amri apa? Fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkan aku dari dia. Allah tuh enggak ada yang maksa, enggak ada yang bisa maksa Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah ampuni aku kalau kamu mau, itu seakan-akan tuh ada yang bisa maksa Allah. Ya. Sehingga Allah jadi mau untuk memberi ampun kepada kita, merahmati kita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, apa tadi? Seakan permintaan itu berat bagi siapa? Allah. Nah itu li muslimin dibaca coba. Wali muslimin. Halaman 576. Wali muslimin. Wal yu'adzimir raghbata fa inna Allah la yata'adzumuhu syai'un a'tahu. Perhatikan baik-baik ayah ikhwah. Wal yu'adzimir raghbah. Ketika kita berdoa, besarkan harapan kita kepada Allah. Besarkan harapan kita kepada Allah. Kenapa? Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tah. Allah itu tidak pernah menganggap sesuatu itu besar sehingga Allah itu tidak mampu memberikan kepada hambanya. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu enggak usah tanggung-tanggung. Apalagi urusan akhirat. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Ketika kita disuruh, kalau kita pengen minta surga, kita disuruh minta langsung yang paling tinggi. Apa itu? Firdaus. Jadi keliru kalau misalnya ada orang mengatakan, ya Allah, aku di emperan surga aja enggak apa-apalah. Itu enggak benar. Ya. Justru kalau kita urusan akhirat, kita disuruh jangan tanggung-tanggung, minta sekalian yang paling tinggi. Kalau urusan dunia bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ya, ada sebagian orang minta kepada Allah dengan permintaan yang kemudian menyesal. Ada orang enggak punya rumah. Enggak punya rumah. Tanah pun enggak punya. Kerjaannya kontraktor. Ngontrak terus. Ya. Habis ini pindah ke sana. Habis ini pindah ke sana. Akhirnya dia doa sama Allah. Ya Allah. Saya pengen tanah ya Allah. Saya pengen tanah. Enggak besar ya Allah, enggak apa-apa. 7x7 aja enggak apa-apa. 7x7 aja enggak apa-apa. Rumahnya kecil enggak apa-apa ya Allah, yang penting saya punya rumah sendiri. Dikabulkan sama Allah. Mirip 7x7. Setelah bikin rumah, anaknya nambah satu, tahun berikutnya nambah lagi. Kok dulu anak cuma minta 7x7 ya? Nyesel. Minta enggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen punya tanah yang luas. Enggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen punya rumah yang luas. Enggak apa-apa. Apalagi urusan akhirat. Enggak apa-apa. Ustaz, kalau anak pengen minta sama Allah istri yang punya sekian banyak kriteria Ustaz, boleh enggak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Ya Allah, anak pengen punya istri yang cantik, yang kaya, terus yang apa? Solihah, yang hafizah. Enggak apa-apa, boleh. Boleh Ustaz, boleh. Tapi ngaca. Akhirnya aku enggak enak banget, Ustaz. Iya, ngaca ente itu ganteng enggak gitu loh. Pengen yang hafizah, lu ngente aja juz amma enggak hafal, pengen yang hafizah itu gimana toh? Ngaca gitu loh kira-kira. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, tapi memantaskan apa? Diri, pantaskan diri, kira-kira cocok enggak gitu loh. Sama juga ketika kita minta firdaus a'la, kita juga perlu mencocokkan diri kita. Kira-kira saya cocok enggak untuk tinggal di al-firdausul a'la? Sedangkan sholat saya kayak gini. Ya, ibadah saya kayak gini. Antara adzan dengan qomat, waktu yang sangat mahal, pala ngobrol. Saya tuh heran ya sama santri, antara azan dengan qomat, waktu kan sempit ya, kok sempat-sempatnya ngobrol gitu loh. di belakang situ tuh, anak tadi lagi sama anak-anak di belakang ngobrol terus. Subhanallah, kayak enggak ada waktu lain untuk ngobrol. Azan sama qomat itu waktu yang apa? Spesial. Azan sama qomat itu waktunya mahal. Cuma sebentar, kemudian di situ waktu yang sangat apa? Mustajab. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dengan iqamah itu enggak akan ditolak sama Allah. Kok sempat-sempatnya ngobrol? Minimal ngapain kayak baca Quran. Ada yang ngobrol, ada yang ngalamun gitu. Jadi ngapain mikirin apa antara azan dengan qomat? Mendingan angkat tangan, doa sama Allah, minta apa tadi? Istri yang apa? Sambil bawa cermin gitu. Jadi kita minta Firdaus enggak apa-apa, tapi juga memantaskan diri, kira-kira saya cocok enggak? Kalau belum cocok, perbaiki diri. Ya. Ini alasan yang kedua, karena mengesankan seakan-akan itu berat bagi Allah. Kalau kita katakan insyita, ya Allah ampuni aku kalau kamu mau, seakan-akan Allah itu berat ngasih ampunan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah mau mengampuni. Lau balaqat dzunubuka ananas sama'i. Wahai para hambaku, seandainya dosamu itu numpuk sampai ke langit, bayangkan. Dosa kita terlalu banyak nih, tumpuk sampai ke langit. Thumma staghfartani. Tapi kamu mau minta ampun kepadaku. Ya. Niscaya aku akan ampuni. Wala ubali. Kata Allah apa? Wala ubali. Apa wala ubali? Aku enggak peduli. Aku akan ampuni kalau kamu minta ampun kepadaku. Lau ataitani bukurabil ardi khotaya. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. La ataituka bikurabuha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya kamu datang menghadap kepadaku membawa dosa sebesar bumi, tapi kamu enggak berbuat syirik, aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar bumi. Jadi enggak ada yang berat bagi Allah. Maka kalau kita berdoa insyita, kalau kamu mau ya Allah, itu mengesankan kayak yang kita minta itu berat banget bagi Allah, sehingga Allah itu kesulitan memberi. Dan itu enggak layak bagi Allah. Enggak ada yang susah bagi Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting kalau kita minta, mintanya yang serius. Ya. Jangan mengandalkan kekayaan kita, mentang-mentang kaya enggak pernah minta sama Allah. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, mentang-mentang cerdas enggak pernah minta sama Allah supaya dimudahkan menghafal. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Serius berdoa kepada Allah. Tayyib, oke Bu? Haram mengucapkan ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Sebab itu mengesankan, ketidakbutuhan hamba terhadap ampunan Allah. Sebab itu mengesankan ketidakbutuhan hamba terhadap ampunan Allah. Ana ulangi, haram mengucapkan ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Sebab itu mengesankan ketidakbutuhan hamba terhadap ampunan Allah. Baca ya. Alhamdulillah, ayol ikhwah, kita akan lanjutkan insyaAllah bab berikutnya besok pagi, pertemuan terakhir kita biidnillahi azza wa jalla. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.